enak disenengi daripada seneng. Orang seneng itu keluar modal, harus berkorban. Tapi kalau disenengi, nompo. Disenengi itu enak. Apa saja kalau disenengi, gak ada pun pasti dicari. Hilang, dicari. Sakit, diobati. Rusak, diperbaiki. Jenengi yuk. Kecemplung sumur lo dijeguri. Karena disenengi, nyelempit lo nyelempit. Jadi cukiti sakenek. Padahal we nyelempit nggone panggonan sing paling uwelek lho. Dadi uyel-uyel sak keneke. Kok cerdas banget sih sampean? Karena disenengi. Kalau disenengi itu enak. Maka sampean rajin ngaji teruskan. Bagus itu. Rajin tahajud teruskan, yang istiqomah bagus, rajin baca Quran, berzikir, sholawat, teruskan, bagus. Rajin puasa Senin Kamis, teruskan, bagus. Tapi jangan lupa, harus punya ikhtiar maksimal agar menjadi orang yang disenengi Allah. Karena sebanyak apapun ibadahmu, kalau posisimu gak disenengi Allah, ditolak. Ini gak disenengi loh, dinyunyuk-nyunyuk no loh, nyoh-nyoh-nyoh no. Ditolak. Meskipun banyak, meskipun bagus, top, kalau enggak disenengi, ditolak. Enggak begitu bagus kalau disenengi, diterima. Al-qalil minal mahbub kathirun. Sesuatu yang sedikit, kalau datangnya dari orang yang disenengi, itu bernilai banyak. Mbah Saman enggak ngatekno diomong yo. Sesuatu yang sedikit, kalau datangnya dari yang disenengi, itu bernilai banyak. Remeh, kalau datangnya dari kekasih yang disenengi, itu menjadi berharga, spesial dan istimewa. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba, permen itu harganya berapa sih? 500 rupiah. Tapi kalau permen itu pemberian kekasih yang disenengi, wah berharga banget, spesial, istimewa. Ditunjuk-tunjukin ke teman-temannya, dipamer-pamerin, dibangga-banggain. Ini loh permen dari yayangku. Mari ngono dibuka terus didilat, disai. Sesuk pamer ke meneh. Sedikit kalau datangnya dari kekasih, itu menjadi banyak nilainya. Meskipun ibadahmu cuman sedikit, kan ibadahmu cuman sedikit toh. Kok gak ngaku potongamu. Walaupun ibadah kita cuman sedikit, tapi kalau posisi kita disenengi sama Allah, ibadah yang sedikit itu diterima Allah dan bernilai banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kalau disenengi, minta apapun pasti diturutin. Jaluk sak jaluk lo dituruti. Belum minta aja udah ditawarin no. Kalau disenengin, jangankan minta, belum minta itu udah ditawarin. Urung jaluk lo wis ditawani. Yang temen no, pengen opo. Ngomong yo. Pengen opo. Ngomong yo. Malah kadang-kadang dikonok-nok ngene, yang sama no, pengen tak apa no. Ngono bareng. Lah kalau kita disenengi sama Allah, setiap kita minta ke Allah, memohon ke Allah, berdoa ke Allah, pasti diijabah. Orang disenengi yuk. Paham gak yang saya sampaikan ini? Maka jangan heran, kadang-kadang para kiai berdoa itu gak sering-sering, jarang-jarang berdoa. Tapi ya diijabah sama Allah. Kenapa? Oh, kiai-kiai itu disenengi sama Allah. Anak rupamu. Oleh mendongo nganti muntuk-muntuk. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Nganti muntuk-muntuk. Ngobos dongamu. Kenapa? Lu anda posisinya gak disenengin sama Allah. Kok kayak dosa. Kalau disenengi sama Allah,

itu bahan makanan dikumpulin dulu, nyari kumpulin, ditumpuk-tumpuk. Setelah numpuk dapat banyak, celeng ini agak jorok, mohon maaf, itu makanan dikencingi. Tujuannya apa? Biar bau dan gak diganggu celeng-celeng yang lain. Mirip toh karo kelakuanmu. Ngumpulin duit, tabung, dan disimpen kayak gitu, biar gak diganggu sama tetanggamu yang lagi membutuhkan. Biar gak diganggu sama masjid yang kekurangan dana. Biar gak diganggu sama anak-anak yatim yang butuh santunan. Nanti kalau ada tarian, niuran, alasannya, aku gak pegang duit. Ya gak pegang, wong diuyui. Kan disimpen di tabungan. Para jaleng-jaleng sekalian. Yang sukanya seperti itu, mohon maaf. Padahal saya kemarin nyampaikan waktu ngaji di mana itu, pokoknya nggak ada ceritanya. Disedekahkan kok habis, malah semakin banyak. Nah kalau dibilangin gini, mesti bantah. Kabeh ustad yang ngono kuwi omongane. Jare nek sedekah kuwi tambah akeh, tambah gede. Nyatane aku lo punya duit 1 juta, tak sedekahkan 300 ribu. Yo karek 700. Ngono kok jarene tambah akeh. Pancene ustaz itu ndak iso matematika. Ngomong tok. Yo ndak ada rumusnya, mana setiap rumus dikurangi itu pasti makin sedikit. Masa dikurangi kok tambah banyak? Enggak ada rumusnya. Ada rumusnya. Dikurangi itu makin banyak. Laut itu dikurangi ikannya tiap saat dikuras ribuan ton, tapi laut enggak pernah kehabisan ikan. Segoro ndi sing kentekane wae, ayo ngomong lambemu. Padahal dikurangi terus lho, ikan dikuras ribuan ton, tapi enggak pernah tuh kehabisan ikan, malah makin banyak. Ayo bantah neh, iwake ra gelem kabeh. Iwak kon kabeh. Itu yang diambil ikan semua, besar kecil, teri-teri ini ambil semua. Gak habis-habis. Nah duitmu kuras, kasih ke masjid, kasih ke pesantren, kasih ke TPA, kasih ke musola, kasih ke proyek-proyek agama. Gak akan habis duitmu, malah makin banyak. Kayak laut yang dikuras ikannya tapi gak habis-habis. Kadang ini gue saya bantah, aku kurang opo. Musola tak kasih, masjid tak kasih, TPA tak kasih. Ada pengajian yang nyumbang, ada santunan yatim yang ngasih. Lah kok gak tambah-tambah duitku? Berarti sampean belum bisa seperti laut. Paling sik sapi teng paling. Kalau udah bisa kayak laut, ya pasti gak akan habis-habis. Kadang bantah, namanya disedekahkan itu dikurangi, masa dikurangi kok makin besar? Gak ada ceritanya. Ada. Nah anak sunat itu. Anak laki-laki yang sunat itu aslinya barangnya kan kecil. Disunat kan dikurangi, dipotong. Apa itu terus jadi lebih kecil? Ya enggak, yang delon, tengkoteng-koteng. Padahal itu dipotong, dikurangi loh. Gak percaya, grayang ana dhewe-dhewe. Maka coba duitmu potong, sunat kurangi. Nanti kalau ada panitia keliling, demi Allah gak akan habis, demi Allah gak makin kecil, makin delonteng goteng-goteng. Mantep, yakin. Gitu loh. Bu, itu kekayaanmu yang sesungguhnya, yang disedekahkan itu loh. Yang dibuat rumah megah, mati ya ditinggal. Dibelikan tanah, mati yo tinggal. Belikan mobil mewah, mati yo ditinggal. Tapi yang disedekahkan terus menyertai jenengan, membarengi apa membarengi yo. Ya, membarengi. Bahkan menolong, membela sampai di surga nanti. Lah nek 2000 yo uki. Surga itu penuh dengan fasilitas. Di sana penuh dengan kenikmatan. Dan semuanya harus dibeli, belinya sekarang. Hidup ini nggak ada yang gratis, bro. Ayo ngomong apa sih gratis? Ngomong apa? Apa ngomong?

tahlil yo tawenanan. Kalau gak konco, yo sak genai. Apalagi berkate gepeng. Tambah. Amin mengaminkan doa beda teman sama bukan teman. Teman ini mengaminkan doa ya sungguh-sungguh. Amin ya Allah. Amin. Eling konco. Amin ya Allah. Amin. Ngono konco. Padahal mau bengi lo saya digojloki karo kiai sing ceramah lo. Amin. Amin amin amin. Wong lemune kaya ngono nah kok mati. Gak nyongko lo padahal dadi takmir masjid lo baru berapa bulan. Amin ya Allah amin. Konco soalnya. Kalau bukan konco ya. Karek min nih wabot model. Nanti mau separuh. Padahal tinggal min nih lo berat banget. Wong dikabari ada berita kematian temen sama bukan temen tuh beda, reaksinya tuh beda. Mbak, si anu temennya sampean tuh ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah itu temanku orangnya baik. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Ngono konco. Nek gak konco dikabari. Mbak, sampean gak krungu, iku mati. Wes. Neng ayem ngono modele. Wong dikasih tahu ada berita kematian kok wis. Neng seneng ngono modele. Ya. Iya ya. Wong ngisani kerdus 2000 cerewet. Nyumbangmu kaya piro? Nyumbang 2000 cerewet. Pokoknya. Dinyek ya seneng ngono. Aku ngenyek tapi yang taknya itu enggak mungkin marah. Kenapa? Karena itu fakta. Arep marah piye wong nyatane ya ngono. Ini kadang-kadang kan ada orang ngomong tapi omongannya itu menusuk, sakit rasanya. Yang dikata-katain bisa tersinggung, bisa marah. Ini aku enggak, aku ngomong menusuk itu enggak menusuk, menggandeng. Kenapa? Ya enggak mungkin marah lah wong memang itu kenyataan. Tak lo kayak nyumbang memang 2000 ya arep cerewet. Nyatanya sing cerewet-cerewet itu nyumbangnya ya 2000 temen mu anu. Mau marah gimana? Emang cuma 2000 kok. Gitu loh, fakta soalnya, ini gak fakta gak tau ngomong bro. Ngono loh, aku ini gak fakta gak ngomong aku. Wes, terserah, seneng gak seneng, resiko. Aku siap kok, siap, siap. Aku gak disenengi siap, paling resikonya gak diundang lagi kesini. Gak masalah, golek ngon liane wek. Tempat yang lain ngantri tak pirang-pirang kok. Gak bingung blas aku. Wes, subhanallah, mohon maaf ya, ngaji kalau nggak dibikin kayak gini ya, sing ngantuk kabeh. Apalagi ibu-ibu alasannya, mbak aku mulai sembah anakku nangis. Ancen anaknya dijiwe tok. Biar nangis, daripada wah ngajinya nggak enak, akhirnya anaknya dicubit biar nangis. Mbak sepurane aku mulai sembah anakku nangis. Wes apal kelakuanmu. Nah sing lanang ya alasannya pura-pura kencing topong, tapi gak balik. Dan ini kayak gini, tadi lo yang kencing balik mana lo piro ae wesan. Dikira aku gak ngerti sampai yang di depan duduknya itu ke situ kencing tadi. Balik meneh. Ngono, makanya sekarang itu harus dikemas kayak gini. Aku kepingin apa? Mohon maaf. Sekarang ini kita hidup di zaman dimana kita gak bisa menghindari yang namanya persaingan. Hidup di era seperti ini kalah. Kalau sampai kita gak mampu bersaing, nasib kita pasti oek. Pedagang gak mampu bersaing, oek. Bisnis apapun gak mampu bersaing, oek. Petani gak mampu bersaing, hasil panenannya, oek.

mesti kualat kayak. Mewarisi Nabi Ayub, ada yang ulama itu mewarisi, ya ustadz ulama mewarisi Nabi Sulaiman, ya termasuk aku ki. Amin ngono lho bro. Iki doa iki. Malah diguyu. Biar ndak keliru sampean, biar enggak salah paham. Biar enggak salah paham. Wong asline kaya miskin itu sama. Sama-sama tanggungan Allah. Sugih melarat asline padha, padha-padha tanggungane Gusti. Wong sugih tanggungane Gusti. Wong melarat tanggungane Gusti. Sama kan bedanya? Orang kaya itu bagiannya udah dikasih, jatahnya udah dikasihkan. Wis digowo dhewe. Nah, wong melarat yang miskin itu bagiannya belum dikasihkan. Berarti masih digawakno sekan. Isih digawakno, durung dikekno. Lah sing wong sugih-sugih iku jatahe wis dikekno. Dadi wis digowo dhewe. Ayo sampean seneng ndi? Digawakno to nggowo dhewe? Nah, iki lho bedane wong pinter karo wong goblok. Wong nek pinter nek cerdas, meskipun duwe apa-apa, punya banyak hal, males kon nggowo dhewe. Wani mbayari. Ngapain hidup kok diberat-beratin? Bayari kongkon gawakno, itu orang cerdas. Ya milih digawakno. Ini orang goblok ini senengane brotong-brotong yang ngono kuwi. Gotang, gotong. Orang kaya kan segalanya punya. Oh, apa-apa digawa dhewe. Abot. Ayo sampean pilih dadi wong melarat atau pilih dadi wong sugih? Goblok. Ya makanya itu, aslinya podo, bu, kita itu sering terjebak seperti itu. Subhanallah, wis jam 11. Loh, aku itu tahu undang-undang. Ini iki undang-undang maksimal bikin acara pengajian itu jam 11, harus sudah selesai. Aku ngerti undang-undang, bro. Gua anggap ra ngerti ya. Aslinya ya wis capek barang ngono. Ini 2 jam lebih kok. Itu loh, ini sama dengan Ustadz dua yang ceramah. Lho iya toh. Rata-rata ceramah ustadz itu 1 jam, 1 jam mentok pisan. Nah, aku do 2 jam lebih. Apa do karo ustadz loro toh. Padahal kono ane yang mau siji lho. Ngono ku rasa terima kasihmu lho di mana? Ngono sik di gak dihargai. Ngombe, ngombe. Dah, bu, biasanya saya itu kalau malam memang jadwalnya double, mesti jam pertama, jam kedua. Tapi di sini memang spesial, sehingga saya ngajinya bisa lama. Biasanya saya ngalu ngaji itu malam mesti jadwalnya double. Jam pertama itu mulai jam 8 sampai tengah 10. Jam kedua jam 10 sampai jam 12. Tiap malam begitu biasanya. Tapi di sini kan enggak, cuma satu-satu jadwalnya. Spesial, mesti ini harus ngerti panitia itu. Gitu loh, yo kan yo nggak mudah toh datangin aku. Jujur bapak ibu, saya itu kalau lagi ada yang undang itu kepinginnya hati yo kepingin bisa. Aku itu paling nggak tega, apalagi yang jauh-jauh datang yo dari Jawa Barat, dari luar Jawa, datang ke rumah silaturahim minta jadwal. Nah terus sudah nggak ada, aku sampai nggak iso jawab, nggak iso ngomong. Susah rasanya hati yo kepingin iso, pingin banget bisa. Tapi rasanya kalau udah mepet-mepet gimana, kadang-kadang ngotot, tolonglah diusahakan, tolong diusahakan, sehari saja tolong diusahakan, tak bilangin ya bikin tanggal sendirilah, tanggal 36 aku ngomong kalendernya wis ndak ono, nanti kalau ada tanggal 36 bulan 17 aku ngomong. Nah, maka menyikapi fenomena akhir-akhir ini, jamaah sekalian, kita harus dewasa dalam berpikir. Kedepankan tasamuh, toleransi, dan saling menghargai. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling baik. Okay? Karena akhir-akhir ini negara kita agak diguncang oleh beberapa isu yang ada pula indikasi tujuan untuk memecah belah umat. Memecah belah bangsa ini. Maka NKRI itu sudah harga mati, Pancasila sudah harga mati. Kita harus tetap guyub rukun. Okay?